Cinta adalah kata yang sangat indah untuk diucapkan. Setiap manusia yang sudah remaja pasti mengalaminya. Tapi dengarkanlah kisah cinta yang satu ini. Dulu kau bilang bahwa kau sangat mengintai diriku. Itu dulu. Tapi nyatanya kau selalu mengelak ketika ku dekati. Badan lu bau sih. Dan yang paling sangat terlalu menyakiti hatiku. Kau lupakan janji yang kita ucapkan di bawah pohon mengkudu. Pohonnya udah ditebang. Waktu ku tunggu kau di bawah jembatan Semanggi, kira-kira 7:30. Kau tidak datang, malah kau utus adikmu. Adikmu bilang kau sedang sakit usus buntu. Nyatanya kau pergi dengan kekasihmu yang baru. Duduk di rumput menikmati cahaya bulan sabit. Berdua pacarmu sambil mendengar lagu Ebit. Kulihat pipimu dicubit-cubit. Rasa dongkol di hati ku ingin sambit. Mentang-mentang aku sudah tak berduit, kau hempaskan aku ke dalam parit. Kapling TV, kulkas dan rumah baru. Amblas semua kau keriting. Orang bilang kau bukan jodohku. Emang mereka tidak tahu berapa kerugianku. Total Jenderal, tiaw, tiaw, tiaw. Tadinya aku rela berkorban demi cintaku. Harus dong. Akhirnya aku banyak hutang, kau tak mau tahu. Masa lu yang hutang dia yang harus mikir? Waktu ku tunggu kau di bawah jembatan Semanggi. Kapan? Kau tidak datang, malah kau utus adikmu yang pitak. Ketipan botol. Adikmu bilang kau sedang sakit usus buntu. Oh, blender darem. Nyatanya kau pergi dengan kekasihmu yang baru. Lebih cakep sih. Duduk di rumput menikmati bulan sabit. Berdua pacarmu sambil mendengar lagu Ebit. Lagunya enak. Kulihat pipimu cubit-cubit. Gemes kali. Rasa dongkol di hatiku ingin sambit. Cemburu. Mentang-mentang aku sudah tak berduit, kau hempaskan aku ke dalam parit. Kapling TV, kulkas dan rumah baru. Kenapa? Amblas semua kau telanjangi. Jangan emosi. Demikianlah balada cinta Blepetan. Semoga jadi pelajaran buat kita yang mempunyai sifat mata keranjang.